Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Al-hadith alladhi ba'dah, wa huwa al-hadith al-thalith wal-arba'un. Hadith yang ke-43. An Mu'adah qalat, sa'altu Aisyata radiyallahu ta'ala anha, faqultu ma balul ha'idhi تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يروي عن معاذة، dia berkata aku tanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fakultu, aku katakan, ma balul haid, ay ma sya'nus al-haid, mengapa al-haid taqdu shaum, mengqada puasa, wala taqdu shalah, tetapi tidak mengqada salat. Faqalat, maka berkata Aisyah, aharuriyatun ant, apakah engkau ini haruriyah, yani khawarij? Qultu, dia menjawab, lastu biharuriyah, walakinni as'al. Aku bukan haruriyah, aku hanya bertanya. Maka Aisyah menjawab, kana yusibuna dhalik, kami pun pernah mengalami yang demikian, ini haid, di zaman Nabi SAW. Fanu'mar biqadha'is shaum, maka kami disuruh untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Titik. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dari Mu'adah, tabi'iyyatun thiqah, seorang tabi'iyyah, tabi'i yang perempuan, abidah, ahli ibadah, thiqah, terpercaya, yang riwayatnya diterima. Dan beliau diantaranya mengambil ilmu dan mengambil riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan lain-lain. Bahkan ketika wafat suaminya, dia disebutkan dalam riwayat hampir-hampir tidak tidur, beribadah terus sampai matinya. Dia bertanya kepada Aisyah, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqultu, aku katakan, ma balul haid, ada apa dengan al-haid? Ay, ma sya'nul haid. Pertanyaan bal sama seperti pertanyaan sya'n, keadaan, ada apa dengannya? Kenapa orang haid taqdu shaum, mengqada puasa, tetapi tidak mengqada salat? Mengapa seorang wanita yang haid, dia mengqada puasa, mengqada maknanya mengganti, di waktu lain. Kalau satu perintah dikerjakan di dalam waktunya, disebut ada'un. Kalau satu perintah dikerjakan di luar waktunya, maka disebut qada'un. Satu ibadah diperintahkan, dikerjakan di dalam waktunya, yani tepat pada waktunya, disebut ada. Sedangkan kalau dikerjakan di luar waktunya, namanya qada'. Salat duhur, kalau kamu kerjakan ba'da zawal, dikatakan ada'an, menunaikan. Tetapi kalau dikerjakannya di sore hari, karena lupa, tadi siang saya belum sholat duhur, baru dia kerjakan di sore hari ketika ingat. Wahyu sama, qada'an. Enam. Adapun wanita-wanita yang haid, dia tidak berpuasa, tetapi dia menggantinya di hari lain. ada apa qadha? Qadha. Ya. Karena menggantinya di hari lain, bukan pada waktunya, maka dikatakan qadha. Tetapi kenapa sholat yang sama-sama ibadah ketika ditinggalkan oleh seorang yang haid karena memang tidak boleh sholat, kenapa enggak diganti di waktu lain? Pertanyaan ini mengandung qiyas di dalamnya, bahwa kenapa yang ini dengan yang itu kok tidak sama? Padahal dua-duanya ibadah. Kalau puasa ditinggalkan oleh seorang yang haid disuruh diganti, kenapa sholat padahal juga ibadah, kenapa tidak disuruh untuk diganti di hari lain atau di waktu lain? Karena mengandung qiyas seperti itu, maka Aisyah menduga bahwa dia adalah seorang haruriyah. Maka beliau berkata, aharuriyatun anti. Disebutkan dalam gharibil hadis, aharuriyatun ant ay nisbah ila baldatin qurbul kufah. Haruriyah itu nisbah kepada Harura. Dan kalian tahu, yang namanya nisbah biasanya ditambah dengan huruf ya. Indonesia menjadi Indonesiyun, orang Indonesia. Hah? Kalau Harura, orang yang dari sana disebut dengan Haruri. Atau kalau perempuan, Haruriyah. Itu nisbah namanya. Nisbatun ila baldah. Atau lebih tepatnya qaryah. Karena dia bukan negara, tetapi justru desa. Nisbatun ila qaryatin. Qurbal kufah, dekat kufah. Jaraknya 2 mil. Milain minal kufah. 2 mil dari kufah. Ismuha Harura. Namanya Harura dengan qasr. Dengan mad maksud saya. Ada riwayat dengan qasr, tetapi itu lemah pendapatnya. Dengan qasr itu dengan alif bengkok. Kalau ini dengan mad, dengan alif dan hamzah. Kharajat minha awal firqati minal khawarij. Keluar dari sana, kelompok pertama sempalan yang bernama khawarij. Sempalan yang menyimpang dari sunnah. Yaitu kelompok khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa besar. Dan terkenal agama mereka ekstrim, melampaui batas. Kharaja ala Ali ibn Abi Talib. Atau kharaju ala Ali ibn Abi Talib. Dan mereka memberontak. Melawan penguasa khalifah yang sah. Yaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fasara al-khawarij yu'rafuna bil-haruriyah. Maka khawarij dikenal dengan haruriyah. Nah. Aisyah menduga orang ini haruri, haruriyah. Mengapa? Karena haruriyah berpendapat sholat tidak boleh ditinggalkan walaupun haid. Kalau dia sedang haid, maka diganti di waktu lain. Ini sesuai dengan ajaran ekstrimnya, ajaran sesatnya yang ekstrim, yang melampaui batas dan dipenuhi dengan tasyaddud. Tasyaddud itu sesuatu yang berlebihan. Ghulu. Sesuatu yang ekstrim. Yang keluar dari batasnya. Karena pertanyaan tadi mengandung dua kemungkinan. Bisa pertanyaan jahilin. Bisa pertanyaan ta'annutin. Bahasa seperti ini. Kenapa? Kok orang haid mengqadha' puasa? Kenapa enggak mengqadha' salat? Ini pertanyaan mengandung dua kemungkinan. Bisa soalul jahil, bisa juga soal anid. Anid itu ta'annut. Ta'annut itu menentang. Kenapa? Kok yang ini dikodok, kok yang ini enggak dikodok? Protes. Aisyah menduga bahwa pertanyaan itu pertanyaan yang kedua. Soal ta'annut. Atau soal mu'anid. Pertanyaan seorang yang menentang. Kenapa? Kok sholat enggak dikodok? Puasa kan dikodok. Kok sholat gak dikodok? Ini pertanyaan menentang. Kalau pertanyaan menentang seperti itu, maka diduga oleh Aisyah, pasti ini orang khawarij. Karena sudah ma'ruf, masyhur, khawarij berpendapat seperti itu. Maka Aisyah langsung berkata, ah haruriyatun anti. Apakah engkau haruriyah? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, lastu biharuriyah, aku bukanlah seorang haruri, walakinni as'al, aku hanya bertanya. Berarti soal al-jahil, pertanyaan seorang yang tidak tahu. Pertanyaan seorang yang tidak tahu, artinya jahil, jangan dipahami pertanyaan orang bodoh, bukan. Bukan pertanyaan orang bodoh, tapi pertanyaan seorang yang tidak paham, seorang yang tidak mengerti, soalul jahil. Aku hanya bertanya, aku enggak ngerti. Setelah diketahui bahwa ternyata dia bukan haruriyah, berarti pertanyaannya bukan pertanyaan ta'annud, maka dijawab, kana yusibuna dzalik, bahwasanya hal seperti itu menimpa kami di zaman Rasulullah SAW. Karena fi riwayah, yusibuna dzalika fi ahdin nabi, di zaman nabi. Fanu'mar biqada'is shaum, maka kami disuruh untuk mengqada puasa, tetapi kami tidak disuruh untuk mengqada salat. Titik. Berarti jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha adalah bahwa ibadah itu tergantung perintah. Diajarkan oleh Aisyah kepada Mu'adzah radhiyallahu ta'ala rahimahullah bahwa yang namanya ibadah harus dengan amr, harus dengan perintah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dalam hadis yang sahih yang juga dari Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Harus ada perintah. Beda dengan masalah dunia. Masalah dunia silahkan kerjakan, kecuali yang dilarang. Tapi masalah ibadah, jangan kerjakan, kecuali yang diperintah. Bedakan antara keduanya. Kalau masalah dunia, silahkan kerjakan semuanya. Allah ciptakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Silakan. Kecuali yang diharamkan, kecuali yang dilarang. Itu dunia. Tapi ibadah sebaliknya, jangan kerjakan kecuali kalau diperintah. Hukum asalnya tidak boleh kecuali yang disuruh. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Maka karena sandarannya, dasarnya adalah perintah, Aisyah mengajarkan, kami dulu juga pernah mengalami haid di masa Nabi. Dan ini dalil yang sangat kuat. Dalil yang sangat kuat. Karena Aisyah istri Nabi. Tidak mungkin suaminya, yaitu Rasulullah SAW, tidak tahu kalau Aisyah tidak mengqadha salat. Pasti tahu. Tapi Nabi tidak menyuruh untuk mengqadha. Qadha salatmu yang ditinggal kemarin. Kalau haid biasanya berapa hari? 7 hari. Berarti berapa salat? Satu hari berapa salat? 5. Dikali 7? 35 salat. 35 salat. 35 salat itu beda-beda. Ada yang 4 rokaat, ada yang 3 rokaat, ada yang 2 rokaat. Yang lebih banyak yang 4 rokaat. Karena Aisyah 4 rokaat, Duhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Maka 3 kali 7, 21. Salat dikali 4 rakaat. Sedangkan 7 kali 2 rakaat dan 7 kali 3 rakaat. Kamdalik. Berapa itu? Ya. Dan itu dalam waktu hanya 2-3 minggu saja. Kenapa 2-3 minggu? Karena nanti setelah itu akan datang haid berikutnya. Ayo. Bagaimana? Khamilun a'azakumullah, alhamdulillah. Agama ini tidak menyusahkan. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad din illa ghalabah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan agama, kecuali pasti akan kalah. Pasti tidak akan bisa konsekuen. Kembali kepada kitab. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa kami diperintah untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kita lihat syarahnya Al-Ma'ad al-Ijmali yang disebutkan dalam kitab kita. Sa'alat Mu'adzah Aisyata 'anis sabab. Mu'adzah rahimahullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sebab. Yang dengan itu syariat menjadikan orang haid mengqadha hari-hari haidnya yang dia berbuka padanya untuk menggantinya di hari lain berpuasa. Wala taqdi salawatiha, tetapi dia orang yang haid justru tidak mengqadha salatnya. Bahkan sebagian mereka di samping mengkiaskan, membandingkan. Salat dikiaskan. Bukankah salat juga ibadah, puasa juga ibadah? Bahkan salat itu lebih tinggi daripada puasa. Sahih? Alaih sabi sahih. Hah? Tinggi mana salat dengan puasa? Walaupun sama-sama rukun. Tetapi salat yang lebih tinggi. Kenapa justru salat enggak diqadha? Kelihatannya alasannya benar. Tepat, kias. Tetapi kita katakan tidak ada kias-kiasan kalau sudah ada nas. La qiyasa ma'an nas. Ini ucapan para ulama. Kaidah penting. La qiyasa ma'an nas. Bahwa kias memang ada dalam pembahasan fiqh para ulama, para fuqaha. Karena mereka berpegang dengan Quran dan sunnah dan ijma' dan kias. Tetapi kias ma'a syurutiha. Kias dengan syarat-syaratnya. Di samping kias dengan syarat maqis wal maqis alaih wa wajhu syabah. Di samping kias itu ada syarat-syaratnya. Yaitu yang dikiaskan dengannya dan sisi persamaannya. Tetapi ada yang lain. Yaitu tidak boleh menentang nas. Nassan sarihan sahihan. Tidak boleh menentang dalil yang sudah sahih sarih. Kalau sudah ada dalil, tidak ada qiyas. Qiyas itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yusaru ilaihi inda darurah. Saya ulangi. Yusaru ilaihi inda darurah. Tidak kita mengarah kepada qiyas, kecuali ketika darurat. Kita tidak mengarah kepada qiyas, kecuali kalau atau ketika darurat. Kapan daruratnya? Ketika di dalam ayat tidak ada yang langsung mengenai masalah tersebut. Dalam hadis juga tidak ada yang langsung mengarah pada masalah tersebut. Bagaimana ini? Cari ijma juga tidak mendapatkan yang mengarah pada masalah tersebut. Maka para ulama membawa masalah tadi kepada masalah yang mirip. Bahwa masalah ini miripnya dengan apa? Kemudian dikiaskan. Berarti mata yusaru ilal qiyas inda darurah. La yusaru ilal qiyas illa inda darurah. Dan ini ucapan Imam Syafi'i dan para ulama yang lain juga. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Tapi di sini, apakah bisa dikiaskan salat dengan puasa? Puasa diqadha bagi orang yang haid, diganti di hari lain. Kenapa salat kok enggak? Bukankah salat lebih tinggi, lebih mulia? Harusnya diqadha dong. Lebih wajib itu daripada puasa. Jangan main kias-kiasan. Mengapa? Karena sudah ada nas. Nasnya mana? Ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah." Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Baik. Berarti barakallahu fikum. Masalah mengqadha tidak otomatis ketika sesuatu ibadah dilarang. Ketika suatu ibadah dilarang karena saat-saat tertentu, tidak otomatis wajib mengqadha. Larangan itu hadis sendiri, dalil sendiri, dan mengqadha harus ada dalil lain. Ini juga kaidah atau kaidah yang dibahas oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Ibnu Mulaqqin Al-I'lam min Qawaid Umdatul Ahkam. Ibnu Mulaqqin menyatakan bahwa perintah dan larangan itu satu perkara, tetapi untuk mengqadha harus ada dalil lain. Misalnya begini, orang yang sedang haid tidak boleh berpuasa. Ya sudah, jangan puasa. Perlu diqadha? Belum perlu, karena belum ada dalil. Sampai ketika ada dalil, hendaklah kalian mengqadha puasa, baru kerjakan qadha puasa di hari lain. Baik. Sedangkan salat, siapa yang haid, para wanita yang haid, jangan salat. Terus enggak ada perintah mengqadha. Ya sudah, jangan diqadha. Sebab larangan tidak otomatis berarti harus diqadha, tidak. Barakallahu fikum. Itu maksudnya Ibnu Mulaqin dalam kitabnya. Baik, kembali kepada kitab kita. Taisir Al-Allam Syarah Hamdatul Ahkam. Ma'ashtirak al-ibadataini fil fardiyah. Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, kenapa kau yang ini diqadha, yang itu tidak diqadha, padahal kedua-duanya ishtirak, bersama-sama dalam masalah ibadah. Artinya dua-duanya ibadah. Salat ibadah, puasa juga ibadah. Bal dua-duanya fardu. Bal inna salat a'zam minas siyam. Bahkan salat lebih tinggi dari puasa. Kenapa yang ini disuruh diqadha, yang ini kok tidak? Maka dijawab oleh Aisyah, sudah dari sananya begitu. Titik. Itu makna ucapan Aisyah. Kunna nu'mar biqadha'i shaum wa la nu'mar biqadha'i shalah. Kami disuruh untuk mengqadha puasa dan kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Jadi kenapa? Ya karena begitu. Karena yang ini disuruh, yang ini enggak disuruh. Berarti an-nahyu, larangan dan perintah, itu sudah merupakan alasan tersendiri. Tidak perlu bertanya sebab lain. Enggak perlu bertanya kenapa sih? Kenapa sih? Sebagaimana di dalam kitab kecil Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Ada poin yang berbunyi wala yuqalu lima wala kaifa. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa sunnah itu pegang kuat-kuat, kerjakan dan jangan tanya kenapa. Jangan tanya lima wala kaifa. Jangan tanya kenapa dan bagaimana. Maksudnya mempertanyakan alasannya, kenapa kok disuruh, kenapa yang gak disuruh. Ya karena disuruh, dan ini karena tidak disuruh. Selesai. Gak usah tanya kenapa. Barakallahu fikum. Masalahnya ada di antara ilat-ilat yang diketahui, ada pula ilat-ilat yang tidak diketahui dan tidak diberitahu. Dan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau diberitahu maka kita tahu, kalau tidak diberitahu maka tidak harus tahu. Tidak harus tahu. Tidak perlu memaksa-maksa mencari-cari kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Seperti pertanyaan kenapa sehari kok cuma 5 waktu? Kenapa enggak 6 waktu gitu? Atau 7? Bukankah dari mulai isya sampai subuh itu lama sekali itu berjam-jam? Kok cuma sholatnya 1? Harus tengah-tengah kasih 1 lagi lah paling tidak. Jangan tanya. La yuqalu 5 wala kaifa. Sudah dari sananya begitu. Dan itulah yang disebut dengan perkara yang baku atau tauqifiyah. Saya ulangi, tauqifiyah. Sudah begitu dari sananya. Wa kana adamu tafriq bainahuma fil qadha huwa madhhabul khawarij. Dan ternyata tidak membedakan salat dengan puasa dalam masalah mengqadha itu madhabnya khawarij. Al-mabni ala syiddati wal haraj, yang dibangun di atas ekstremitas, dibangun di atas keekstriman. Wal haraj, dibangun di atas sesuatu yang sulit, yakni selalu memberat-beratkan. Itu agamanya khawarij. Faqalat laha Aisyah, maka ketika Aisyah tahu bahwa itu adalah pemahaman khawarij, Aisyah mengingkari. Aharuriyatun anti, apakah engkau haruri? Anti ta'taqidina misla ma ya'taqidun, apakah engkau meyakini seperti yang diyakini khawarij? Tushaddidina kama yushaddidun, apakah engkau ekstrim seperti mereka? Faqalat, maka berkata Mu'adzah, karena sudah kita ketahui bahwa beliau tabi'iyatun thiqah, seorang tabi'iyah yang salihah, abidah, ahli ibadah, yang thiqah terpercaya, maka dia bukan haruri, bukan khawarij. Lestu biharuriyah. Dia menjawab, aku bukan haruriyah. Walakinni as'al su'ala muta'allim mustarshid. Aku hanya bertanya. Pertanyaan seorang yang ingin tahu. pertanyaan seorang yang minta bimbingan, pertanyaan seorang yang tidak tahu ingin tahu. Faqalat Aisyah, maka Aisyah menjawab, kanal haid yusibuna zamanan Nabi, bahwa haid juga menimpa kami di zaman Nabi. Wa kunna natruku shiyam wa shalah, dan kami meninggalkan puasa dan salat ketika haid. Fayamuruna sallallahu alaihi wasallam biqada'i shaum, maka Nabi memerintahkan kami untuk mengqada puasa. Wa la ya'muruna biqada'i shalah, tetapi tidak menyuruh kami untuk mengqada salat. Walau kana alqada'u wajiban, walaupun mengqada itu kalau saja mengqada itu wajib, la amara bihi, tentunya Nabi akan menyuruh. Walam yaskut anhu, dan enggak mungkin akan diam. Aisyah tidak salat ketika haid, tidak mengqada, enggak mungkin Nabi diam. Kalau memang wajib pasti akan disuruh. Tapi kata Aisyah, nyatanya aku enggak disuruh. Dan semua para istri-istrinya tidak disuruh. Faka'annaha taqul, maka seakan-akan Aisyah berkata, kafa bimtithali awamir syari', cukup taati perintah-perintah syariat. Wal wuquf inda hududih, dan cukup kita berhenti pada apa yang digariskan. Hikmatan warushdan, sebagai hikmah dan kelurusan. Itu cukup sebagai hikmah dan sebagai kelurusan. Ikuti saja apa yang disuruh. Kalau disuruh mengqadha, qadha. Kalau tidak disuruh, jangan. Titik. Istafada min hadzal haditsi fawaid. Kita dapatkan dari hadis ini beberapa faedah-faedah. Kita akan baca faedahnya insyaAllah. Pada pertemuan berikutnya, bismillahi ta'ala. Subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.